بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ingin sampaikan sedikit tambahan dari yang kemarin, bagaimana memperkuat motivasi kita dan kecepatan hafalan kita untuk menghafal Al-Quran. Pengantar ini akan berguna setelah Anda mendapatkan mushaf nanti pada pekan yang akan datang. Sesi yang kedua, saya langsung buka saja teman-teman sekalian. Sesi yang kedua adalah manhaj menghafal Al-Quran dalam Al-Quran. Catat dalilnya, satu, kita ambil satu ayat saja hari ini. Ini adalah manhaj umum. Jadi semua penghafal Quran akan memulai dari sini. Setelah itu nanti, metode akan ditemukan masing-masing sesuai dengan karakteristik dan adaptasi kemudahan dalam menghafalkannya. Ayatnya satu. Quran surah ke 54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat ke 40. Seakan ada 4 ayat, tapi itu kalimatnya sama. Kalimatnya sama sebagai penguat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakkir. Baik, kita ambil satu ayat dulu supaya nanti berkumpul pada saat hari Al-Qur'an. Perhatikan baik-baik, saya berikan informasi pentingnya. Jadi kita akan mencoba menghafalkan dulu. Allah. Kita berikan manhajnya. Nanti kita coba bagikan turunan dari buku dan mushafnya insyaallah pada hari yang telah kita tentukan insyaallah. Setelah itu kajian kita Allah. Selanjutnya akan dibagi pada dua bagian. Malam Jumat itu akan masuk pada kajian kitab di tahun yang baru. Dan kitabnya akan disesuaikan dengan kebutuhan Al-Quran kita. Kita akan langsung belajar tentang ulumul Quran. Nanti saya sendiri coba akan merumuskan bukunya atau kitabnya. Mudah-mudahan nanti selesai bisa dicetak juga. Nanti kita bagikan. Setiap malam Jumat, Qurannya sudah kita hafalkan. Kita sepakati sampai ayat sekian. Ilmunya kita turunkan. Kalau sudah paham ilmunya, baru kita masuk tafsirnya. Dan insya Allah kita tahu hafal Qurannya, tahu ilmu Qurannya, plus juga paham tafsirnya. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Kan kita Al-Quran Sunnah Solution. Bagaimana tahu Quran kalau antumnya tidak mendekat pada Al-Quran? Jadi kalau sudah selesai Qurannya, baru kita ambilkan hadisnya. Hadis sudah saya tuliskan juga bukunya, ada ilmunya, ada juga gambarannya, ada singkatnya, dan di Bandung nanti sebagian nanti saya berikan bukunya. Insya Allah. Tayyib, kita mulai bagian pertama. Al-Quran memberikan gambaran bagi setiap orang yang ingin menghafalkannya. Maka syarat yang pertama terdapat dalam kalimat walaqad. Buka Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakkir. Satu, terletak pada kalimat walaqad. Awas, karena semua huruf kalimat di ayat ini itu menunjukkan manhaj atau metodologi untuk bisa memudahkan menghafal Quran. Ini bagian pertama. Kalimat ini, teman-teman sekalian, saya fokus pada kata laqadnya, ini wawnya dan menyambungkan pada sebelumnya. Laqad, lam dengan qad, sudah pernah saya uraikan. Ada lam, ada qad. Perhatikan, ini tidak mudah memahaminya. Dua-duanya, baik lam ataupun qad, itu dalam gramatikal bahasa Arab, di ilmu nahu, disebut dengan huruf taukid. Huruf penguat. Taukid. Penguat. Jangan terjebak dengan istilah, saya ingin berikan pemahamannya. Perhatikan baik-baik. Jadi Anda tidak hafal istilah pun tidak ada masalah. Yang penting ketika disebutkan atau menemukan hurufnya, Anda paham fungsinya. Yang dimaksud huruf taukid atau penguat secara makna adalah jika ada informasi yang saat disampaikan orang ragu dengan itu. Enggak terlalu yakin. Ada sifat pesimis. Nah, dalam ilmu bahasa Arab, jika Anda menyampaikan informasi, kemudian objek yang menerima informasinya sedikit meragukan atau tidak yakin dengan keterangan Anda, maka tambahkan satu di antara huruf-huruf penguat. Untuk meyakinkan orang itu bahwa ini loh, saya serius menyampaikan ini. Supaya dia bertambah keyakinannya. Paham? Nah, di antara huruf penguat itu, ada yang menggunakan lam, ada yang menggunakan qad. Biasanya, maaf, Kalau sudah menggunakan lam, itu qad tidak disertakan. Misal, Quran surah 103 ayat 1 sampai dengan 2-nya. Wal as. Innal insana lafi khus. La-nya ada, tapi qad-nya tidak ada. Jelas? La-nya ada, qad-nya tidak ada. Wa la lafi khus. Sungguh berada dalam kerugian. La menggunakan la. Setiap manusia yang terlahir punya potensi rugi. Masa sih rugi? Saya untung, bisnis saya biasa-biasa aja. Saya yakinkan ya, kamu punya potensi rugi. Kerugiannya bukan masalah materi, tapi ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali kamu ketika pulang, alhamdulillah, kamu punya bekal iman. Maka kamu akan kurang dari kerugian yang dimaksudkan. Di Anda tambahkanlah untuk menguatkan pada orang yang mungkin meragukan keterangan Anda. Paham? Baik, misal qad disampaikan, biasanya la tidak ikut. Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Bisa Allah mengatakan begini, misal berfirman. Maaf ya, maaf, ini di luar Quran. Misal, aflahal mu'minun. Orang beriman itu bahagia. Tapi ketika menggunakan qad, itu artinya menguatkan statement yang dimaksudkan. Hey, saya pastikan ya, saya serius ya, orang beriman pasti bahagia. Saya jamin pasti bahagia. Kalau Allah sudah menyampaikan kalimat, menyampaikan ayat, enggak pakai taukid pun, enggak pakai penguat, kita harus yakin. Karena semua kalimat Quran dibuka dengan la raiba fi, jangan pernah ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, kalau Allah kemudian membuka kalimatnya, ayatnya menggunakan lam atau qad, itu artinya hamba yang mendapati informasi itu kadang terselip keraguan dalam dirinya. Makanya diyakinkan menggunakan lam dengan qad. Nah, sekarang persoalannya, perhatikan baik-baik. Kalau lam dengan qad digabungkan jadi satu, itu artinya tidak sekedar ragu. Kadang-kadang ada pesimis ketika mendengar berita yang disampaikan. Tipis keyakinannya. Kadang-kadang kuat lagi, tapi turun lagi. Jadi, laqad disampaikan pada objek yang ketika diutarakan informasi itu, dia bukan sekedar meragukan, punya sifat pesimis, atau kadang naik turun. Kadang yakin, kadang tidak lagi. Kadang yakin, kadang tidak lagi. Makanya langsung ditampilkan keduanya, lam dengan qad. Paham? Maka kalimatnya berubah menjadi laqad. Baik. Ada yang bawa mushaf? Boleh pinjam? Baik. Bismillah. Siap menghafal Quran? Biar. Mudah atau susah? Pertama siap. Setelah ditanya mudah atau susah? Baik. Sekarang segini ya yang dihafalkan. Siap? Mudah atau susah? Baik. Yakin? Turun lagi. Yakin? Turun lagi. Ada yang Masya Allah. Siap menghafal Quran? Siap. Baik, insya Allah. Ini Qurannya. Banyak juga ya. Masya Allah. Banyak juga ya. Mulai turun. Kadang-kadang, siap, insya Allah. Saya baca. Masya Allah. Saya hafalkan. Baik. Alif Lam Mim. Alhamdulillah. Ternyata gampang juga menghafal Quran. Buka. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kok susah banget ya? Dzalikal kitabu tadinya yakin gampang banget. Dzalikal kitab, temannya datang, kenapa kok susah yang kedua? Usia kamu berapa? 65. Oh, faktor U. Muncul. Baik, kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Lancar sampai 281 ayat. Begitu bertemu ayat 282, ayat paling panjang di Quran. Dari atas sampai bawah. Baru lihat, sudah gak yakin. Baru lihat tuh. Panjang amat ya. Si amat aja gak panjang. Masya Allah. Muncul, ragu. Karena itulah ketika Anda mendapatkan keraguan seperti itu, rumus yang pertama. Kalau Anda ingin hafal Quran, Anda mesti yakin. Tanamkan keyakinan pada diri Anda bahwa menghafal Quran itu mudah. Saya bisa. Allah tidak akan pernah menitipkan Al-Quran pada orang yang peragu. Peragu. Cinta aja kalau ragu, gak akan diterima. Apalagi Quran. Satu, yakin. Ini. Jadi kalau Anda ingin mulai menjadi penghafal Quran, Anda harus menanamkan pada diri Anda bahwa saya insya Allah yakin bisa, yakin insya Allah hafal, yakin insya Allah mendapatinya.

Nah, cara berpikirnya, jangan menyimpulkan antum lemah. Mungkin antum masuk golongan yang kedua. Hei fulan, saya jadikan dia 30 ayat hafal dalam 3 menit, karena memang dosanya tipis, pahalanya banyak. Maka dia jadikan saya cepat hafal supaya dia bisa praktekkan dan dia gunakan untuk dalam sholatnya atau imami pada yang lainnya. Antum ini baru menghafal hari ini. Baru 22 ayat. Kemarin kemana aja? Baru 3 ayat, baru 2 ayat. Saya ingin berikan pahala lebih dulu untuk kamu. Ayo dapatkan pahala, dapatkan pahala. Mudah bagi saya menanamkan Quran sepenuhnya setelah kamu dapatkan yang ini. Begitu Anda dapatkan satu ayat ini, tiba-tiba 10 ayat, cuma 1 menit. Bisa terjadi. Jadi kalau antum mendapatkan kesulitan dalam hafalan, bukan karena antum kurang kuat menghafal. Boleh jadi cara berpikirnya Allah ingin berikan pahala lebih untuk antum. Kita tidak tahu teman-teman wafat dalam keadaan apa. Mungkin besok akan wafat. Mungkin lusa akan wafat. Apakah bisa menghafalkan Quran dalam sehari? Allah inginkan pahala untuk antum. Antum hanya inginkan gelar hafid. Saya sering katakan pada antum, kalau mau jadi hafid, gak usah ngapalin Quran. Rubah nama hafid. Luqman, hafid. Ayo, yang perempuan, hafidah, gampang. Tapi kalau ingin Quran, gak usah mikirin yang lain. Hafid, buang dulu. Ini, buang dulu. Sertifikat, buang dulu. Yang penting Allah ridha dengan hafalan saya. Bismillah, hafalkan. Yakin, mandek, yakinkan. Tapi Ustaz, saya kan terbata-bata. Mau terbata-bata, mau terbatu-batu, terkeramik-keramik, gak ada masalah. Lihat hadisnya. Ayat 2, hadis nomor 2920-nya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Dan siapa yang berusaha membacakannya, terbata-bata dia memulainya, bahkan berat bacaannya. Orang dzanikal kitab, dia dzanikal kitabul raiba fi dzalik, masyaallah, falahu ajran. Dia dapat dua kali pahala orang yang lancar. Dua kali. Alif lam mim yang lancar, 3 huruf, 30. Hitungan biasa. Dia yang tidak lancar, 2 kali lipat. Berapa dapatnya? Masya Allah. Kalau gitu Ustaz, boleh enggak saya enggak lancar aja? Masya Allah. Bukan, itu motivasi. Tambah, tambah, tambah. Karena yang sudah lancar, walaupun dia dapat sekali dari yang tidak lancar, tapi dia ma'asyafratil kiramil bararah. Teruskan hadisnya. Dia akan selalu disertai oleh malaikat termulia yang menyertai aktivitasnya. Jalan sertai malaikat, makan sertai malaikat, sedih sertai, dan ada kemuliaan dalam hidupnya. Tenang. Karena kalau malaikat sudah turun, itu enggak ada kesedihan, enggak ada kegundahan. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hidupnya tuh tenang, nyaman, saling senyum. Hadir dalam jiwanya, Qur'annya datang, datang, datang, datang. Hari ini antum yakinkan pada diri antum, bismillah saya niatkan. Kapan lagi? Antum tuh kan gak tahu usia kapan. Kapan batasannya? Besok bisa meninggal, lusa bisa meninggal. Malam ini bisa wafat. Masa meninggal gak ada satu ayat yang dibawa? Saya sarankan pada antum, walaupun sehari cuma satu ayat. Dan biasakan lekat dengan Al-Quran. Sehingga ketika Allah ambil kapan saja, kita lekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hafal mungkin belum, tapi Quran jadi syafaat dalam kehidupan kita. Begitu kembali pada Allah, Quran yang menjadi saksi di hadapan kita. Ya Rab, mohon jangan habiskan jasadnya. Saya bersaksi bahwa dia tengah diwafatkan dalam keadaan menghafal saya. Ya Rab, mohon haramkan neraka untuk menyentuh kulitnya. Saya bersaksi ketika dia wafat sedang memegang mushaf untuk menghafalkan diriku. Untuk menghafalkanku. Teman-teman, Quran bukan makhluk. Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling indah yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan. Ini manhaj pertama yang bisa kita dapatkan. InsyaAllah Kamis depan saya turunkan lagi yang keduanya. Bahkan mungkin ketiganya, dengan itu semua insyaAllah, kita menuju hari Al-Quran, dan kita coba bagikan mushaf at-taisir di pertemuan berikutnya.